Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bikhairi nabiyyin ursil wa faddalana bikhairi kitabin unzil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini di masih di bulan haram, bulan Dzulhijjah, di penghujung tahun kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk berkumpul di tempat ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian halaqah tadabur kita yang pada kesempatan kali ini nanti kita akan tadabburi ayat 106 sampai 112. Sebagai ringkasan yang kita tadabburi pekan lalu, kita telah menadabburi dua sifat negatif lainnya dari Bani Israel, yaitu melemparkan kesalahan kepada orang lain, dan mereka kadang mengolok-ngolok atau sengaja menyamarkan bahwa sesungguhnya itu adalah ejekan atau olok-olok meskipun kelihatannya tidak demikian. Ada dua hal pokok itu yang kita tadabburi pekan lalu dan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Masih sifat negatif yang mereka miliki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ada beberapa sebab atau sabab nuzul, di antaranya adalah orang-orang Yahudi itu suka mengolok-olok beberapa ayat yang turunnya adalah beberapa kali, dan itu sering berbeda antara ayat kedua dan ketiga dengan ayat yang pertama. Ini berkaitan dengan beberapa ayat hukum dan juga yang lainnya. Nah, ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa nasakh itu ada di dalam Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan nasakh dan mansukh. Itu ayat yang menasakh atau menghapus, karena nasakha itu artinya adalah menghapus atau memindahkan atau menutup. Jadi menutup yang sudah lewat dengan yang baru. Nah, ini orang Yahudi mengatakan bahwa Muhammad atau Tuhan kamu Muhammad tidak konsisten. Kemarin ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Nah, itu asal mulanya kemudian diturunkannya ayat ini. Ada beberapa sebab, cukup banyak di situ ditulis oleh Imam At-Tabari, dan adapun Ibnu Katsir tidak menyebutkan secara detail sebab nuzulnya, tetapi beliau membahas tentang nasakh dan mansukh. Di antaranya ada beberapa ayat yang tadinya ada kemudian ditiadakan bacaannya, juga ditiadakan hukumnya. Tapi ini ada yang mengatakan oh itu tidak ada. Ada yang mengatakan ayat ini bacaannya masih ada tapi hukumnya tidak dipakai. Contohnya adalah beberapa marhalah atau tahapan pengharaman khomer. Jadi ketika para sahabat atau orang-orang musyrik atau orang-orang ahlul kitab yang ada di Madinah, yas'alunaka anil khamri, mereka bertanya tentang hukumnya khamr. Dijawab oleh Allah, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Tidak dijawab secara tegas ini halal atau haram, tapi dikasih tahu di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada madarat atau ismun, ada sesuatu yang tidak baik. Kemudian meningkat di ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah juga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi ada 5 waktu di dalam satu hari yang mereka tidak boleh minum khamar. Jadi kalau mau minum khamar, ntar dulu, sholat dulu, habis sholat. Jadi ada direm di situ. Tidak selamanya mereka bisa mabuk. Jadi kalau mau mabuk, ntar dulu habis sholat. Nah, setelah semua terkondisi baru turun. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya min amali syaitan rijsun, min amali syaitan fajtanibu, jauhilah la'allakum tuflihun. Nah ini disebut tahapan yang sebenarnya ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan ayat yang terakhir menasah sebelumnya. Jadi yang ayat la taqrabu sholata wa antum sukara itu enggak bisa dipakai sekarang. Oh, saya boleh mabuk-mabukan habis sholat. Ini ada dalilnya. Itu ayat sudah enggak dipakai. Itu disebut dengan mansukh, sudah dinasakh. Bagi pakar ulumul Quran atau pakar usul fikih sebagian ada yang mengatakan itu tidak dinasakh, itu khusus hukumnya. Nah, jadi tergantung kita mengambilnya, tetapi jumhur ulama ini mengatakan contoh nasakh dan mansukh sudah enggak dipakai. Atau misalnya ayat riba. Ayat riba ada 4 tahapan lagi pengharaman riba. 1-2 itu tentang dzam atau celaan orang-orang Yahudi yang melakukan riba, itu Allah tidak suka orang Yahudi karena ada sifatnya beberapa, di antaranya adalah memakan riba. Satu disinggung tidak jelas, yang kedua disinggung agak jelas. Nah, ayat ketiga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba adha'afan mudha'afa. Dilarang memakan riba kalau ribanya itu berlipat-lipat. Kalau ada orang minjem ke saya 100, tapi saya menyuruh dia balikinya 200, itu dilarang. Kenapa? Berlipat-lipat. Tapi kalau dia balikinya 120 itu boleh. Ini ketika ayat ketiga turun. Tapi begitu ayat keempat turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi wa dzaru ma baqiya minar riba itu enggak boleh kita makan riba meskipun 100 dibalikinya 101, itu tetap riba, tidak boleh. Jadi meskipun sedikit riba tetap haram. Nah, ini yang dikatakan nasakh dan mansukh. Ada yang paling terkenal itu meskipun di sini debatable juga, bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat tentang rajam. Tetapi hukumnya masih ada, tetapi ayatnya sudah tidak ada. Itu tentang orang-orang yang sudah tua atau yang sudah menikah, ketika berzina maka hukumnya adalah rajam. Itu tidak ada ayat rajam. Dalam Al-Qur'an yang ada itu adalah ayat dijalat atau dicemeti, dicambuk. Itu ketika orang berzina tapi syaratnya mereka itu belum menikah atau belum pernah merasakan nikah, itu ketika berzina maka hukumnya adalah hukuman cambuk. Tetapi bagi orang yang sudah pernah menikah, meskipun dia posisinya sudah tidak mempunyai pasangan lagi, maka ketika berzina adalah hukumnya dirajam. Itu tidak ada di dalam Al-Quran yang sekarang kita punyai. Sebagian mengatakan hukumnya ada, tetapi bacaannya dihapus. Tapi jumhur ulama mengatakan dalilnya bukan ayat yang dihapus itu, tapi menggunakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Allah ingin menegaskan manansakh min ayatin, dari yang telah dinasakh atau nunsiha na'ti bi khair minha, kecuali didatangkan sesuatu yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, yang menarik dikomentari para ulama di situ kalimat bukan ininya, au nunsiha, yang artinya kami buat lupa baik Nabi Muhammad ataupun para sahabatnya. Ini hakikatnya ada atau tidak, itu yang dijadikan perdebatan para ulama. Mungkin lebih enak kita buat kita artikan secara tidak letterlock bahwa aunun siha itu ada yang membaca aunun siuha, atau diartikan atau yang kami akhirkan, atau yang kami lupakan, yang kami ulur, atau yang kami tidak tampakkan lagi. Jadi ayat-ayat yang diganti, bukan diganti dalam bentuk fisiknya ayatnya diganti, tetapi pemakaian fisiknya itu sudah tidak dilakukan. Ya, contoh misalkan saja ayat tentang kiblat. Jadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu kan berarti menasah hukumnya sebelumnya. Dan itu mungkin membuat orang Yahudi tambah gondok kan. Jadi Nabi Muhammad SAW sempat 16 bulan itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Posisinya berarti menghadap ke utara, karena Madinah itu kan sebelah utara Mekah kan. Begitu terjadi perintah, berarti mereka pindah ke selatan. Dan itu menurut riwayat, ada beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan itu sholat subuh, ada yang mengatakan itu sholat asar. itu terjadi di tengah sholat, tidak terjadi di luar sholat. Dan perpindahan itu juga terjadinya di tengah sholat. Harusnya kan seandainya kalau kita pikir-pikir ya, ketika malaikat Jibril menurunkan perintah perpindahan kiblat, kan bisa nanti saja dah sholat yang setelahnya, sekarang mah pakai yang ini aja. Ternyata tidak. Perpindahan itu terjadi di tengah sholat. Dan perpindahan 180 derajat itu yang dibingungkan para ulama, gimana caranya? Karena Nabi Muhammad ada di depan, makmumnya yang sekian banyak di belakang. Nah kalau imamnya tetap Nabi Muhammad, muternya harus kemana? Nah itu yang kita tidak bicarakan pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bapak-bapak baca at-takayyufnya atau cara perpindahan itu. Tapi yang mengambil spiritnya adalah bahwa Nabi Muhammad mengganti saat itu juga. Itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang lebih baik. Nah kita mengetahui konsep ketakwaan ini. Jadi apapun yang diganti Allah dengan yang baru, itu yang kita pakai. Ada lagi banyak ya, seperti menikahi dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara itu tidak boleh kita nikahi sekaligus. Maksudnya sekaligus itu hari ini menikahi kakaknya, dua tahun lagi nikahin adiknya. Oh enggak boleh. Harus milih salah satunya. Kecuali yang satu sudah meninggal dunia. Atau mati atau dicerai hidup. Jadi ini juga fungsi yang kita ketahui nanti, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kenapa didahulukan bi khairin minha? Karena itu yang terjadi. Aw mithliha itu nyaris tidak ada mungkin. Jadi gini, kalau orang mengganti, mohon maaf, misalkan kita ganti baju. Ganti bajunya itu baju baru. Itu meskipun motifnya beda, tapi ini kan baru. Itu kan disebut lebih baik dari sebelumnya. Kita ganti apa aja, yang kita baru, itu tabiat manusia mengganti sesuatu dengan yang baru itu spiritnya apa? Bi khairin minha, kan? Lebih baik dari sebelumnya. Bapak-bapak ganti warna cat, itu tujuannya apa? Gak mungkin dia sengaja, saya ganti cat biar lebih jelek, gak ada. Meskipun nanti hasilnya bisa jadi lebih jelek, tetapi spiritnya apa? Nanti bi khairin minha aw misliha. Nah itu yang tidak diketahui oleh orang-orang ini. Tapi intinya bukan itu. Intinya itu bukan bi khairin minha aw misliha. Intinya itu Yahudi menikmati mengolok-olok itu saja. Jadi ini kita disuruh untuk tidak memikirkan itu. Nanti ada ayatnya di sini. Kita disuruh udah biarin aja. Kenapa? Karena kita yang melakukan syariat itu. Kalau kita konsentrasi dengan komentar orang, maka itu sama dengan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ini kisah sangat terkenal ya. Suatu ketika Luqmanul Hakim jalan dengan anaknya memakai keledai. Nah, mereka naik berdua. Dibilang ini orang tidak punya rasa kasihan sama keledai, dua-duanya naik. Akhirnya turun salah satunya, yang naik bapaknya. Dikomentari oleh orang lain, ini orang tua tidak punya kasihan sama anak. Anaknya jalan kaki, dia naik enak-enakan. Di kampung berikutnya dibalik, anaknya yang naik keledai, bapaknya jalan. Oh ini anak tidak tahu sopan santun. Anaknya enak-enak, bapaknya jalan. Akhirnya dua-duanya bingung, udahlah gak usah naik. Dikomentari lagi, ini orang gimana punya kendaraan gak dinaiki. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, intinya karena iri. Kita kemarin ya sempat membahas ya, dari sejak Jibril aja dibenci. Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan dibenci, itu aja. Jadi kalau kita melihat, ya kan ada pepatah ya, ainur ridha an kulli aibin kalila wa ainus sukhti, apa itu pepatahnya, ainur ridha an kulli aibin kalila. Jadi setiap aib itu sehingga tidak kelihatan. Jadi wa ainus sukhti yubdil masawi. Jadi kalau sudah benci, sekecil apapun aibnya, yubdil masawi, akan kelihatan. Akan kelihatan, aib sekecil apapun akan kelihatan. Kalau mau mencari namanya manusia, itu ada. Nah ini Allah ingin menutup, oh bukan, itu maksudnya. Mengganti itu artinya Allah inginkan yang lebih baik. Dan ini kata Allah, alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya enggak usah mikir itu. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, Allah itu maha melakukan apa saja, sanggup melakukan apa saja. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Mengganti, menghilangkan, melupakan. Padahal di dalam surat yang sebelumnya atau dalam surat Sambihis itu kan sudah ada jaminan. Sanukri'uka fala tansa. Jadi tidak mungkin orang itu lupa. Maksudnya orang lupa, Allah yang menjamin hafalan Nabi Muhammad. Jadi makanya beliau ketika Jibril itu turun, saking beliau rindunya menunggu-nunggu Al-Quran, itu belum selesai Jibril baca, dia membaca. Nabi Muhammad membaca. Makanya turun ayat dalam surat Al-Qiyamah itu, dalam surat Al-Muzammil itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan buru-buru menggerakkan lisan kamu, karena dia kan khawatir Nabi Muhammad itu lupa. Itu yang pertanyaan kedua, karena saking hausnya, saking rindunya dengan Al-Quran, Nabi Muhammad kalau Jibril gak datang sehari, dua hari, tiga hari seperti yang dijanjikan, itu sangat gelisah sekali. Nah ini jaminan tidak lupa itu dari Allah SWT. Nah ini kata-kata nunsiha, itu tadi yang kita bilang banyak terjadi perbedaan secara bahasa. Mungkin kita tidak perpanjang ya, kita lanjut ke ayat berikutnya. Alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Alam ta'lam, kembali khitabnya kepada Nabi Muhammad. Jadi sekarang konsentrasi Allah itu bukan menghibur ya di sini, untuk menguatkan. Udahlah enggak usah dipikirin. Mereka mau bilang A, B, C dan E, kamu melakukan apa saja Muhammad pasti dikomentar. Makanya Allah Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, alam ta'lam. Kekuasaan Allah itu apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Allah memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Jadi ini salah satu bentuk. Ada kadang lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu man fis samawati wa ma fil ard. Jadi di sini lahu mulkus samawat. Mulkus itu adalah kerajaan. Jadi kerajaan itu sesuatu simbol yang terbaik yang ada di dunia dan di bumi. Jadi sekarang misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu cari gedung terbaik di dunia. Gedung terbaik di dunia. Dan kita tidak tahu bangunan terbaik di langit seperti apa. Nah itu semuanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada orang kafir bilang, enak aja ini yang bangun saya, ini kepunyaan Allah. Coba sekarang kita sanggup bersombong itu kepunyaan kita. Kita ambil salah satu aja. Apa bahan, sebutkan bahannya. Pintu yang bagus itu dari mana? Dari kayu kan? Kayu dapatnya di mana? Di hutan. Di hutan yang nanam siapa? Pak Tani. Bibitnya dari siapa? Semuanya itu pasti kepunyaan Allah. Kalau di ujung-ujung, ditarik ujung-ujungnya, itu akan kembali lahu mulkus samawati warat. Maka kerajaan ini adalah fungsinya untuk mengatakan bahwa, oh ini yang menyuruh saya adalah malikul mulki. Jadi raja di raja. Jadi saya gak ada urusan sama, mohon maaf, sama orang-orang itu. Yang nyuruh saya itu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Mau diolok-olok, oh, saya tetap melakukan ini. Malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Jadi selain Allah tidak ada penolong, tidak ada pelindung. Nah, ini setelah Nabi Muhammad dihitab, sekarang kepada pengikutnya, umat Islam. Jadi orang Yahudi sementara dipinggirin dulu. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian umat Islam menginginkan bertanya, meminta, membuat request, permohonan, permintaan kepada Muhammad Rasul kalian seperti hanya Nabi Musa ditanya macam-macam dengan kaumnya. Ini ada beberapa sahabat nuzul yang paling terkenal juga ada dalam Al-Quran. Jadi permintaan mereka, Rabbana ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi setelah mereka selesai dari masa hukuman 40 tahun tersesat itu ya di Padang Ti, mereka jalan ke Palestina. Di tengah jalan mereka melihat ada orang nyembah berhala. Pengen juga mereka, oh ternyata bagus juga. Tolong dong Musa, boleh enggak kita nyembah, pilihkan kamu Tuhan, minta sama Tuhan kamu supaya kita ada punya Tuhan seperti mereka memiliki sesembahan. Ini kan gila permohonannya. Ada permohonan lain lagi, mereka minta makanan dari langit ya. Ada permohonan lebih gila lagi, mereka minta tolong dong Tuhanmu kayak apa, kami ingin melihat. Jadi permintaannya itu intinya iseng, tapi isengnya keterlaluan. Orang yang isengnya keterlaluan menandakan memang kebiasaannya iseng. Maka ini tidak diperingatkan itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Am turiduna antas alu rasulakum. Kamu apakah banyak nanya atau banyak permintaan? Makanya ada ayat lain mengatakan la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi jangan terlalu banyak bertanya. Kalau bertanya itu akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Contohnya Bani Israel kan disuruh nyembelih ya. Ya kan? Nyembelih apa? Bakorah ya. Nyembelih anak sapi kemarin ya. Nah, anak sapi yang disembelih itu harusnya begitu disuruh nyembelih anak sapi udah selesai, sembelih aja. Tapi mereka nanya, sapi yang gimana? Warnanya apa? Dipakai bajak atau bukan? Seperti apa? Makin banyak bertanya, itu makin menyulitkan. Di selama tidak ada. Misalkan banyak loh di dalam hukum-hukum itu banyak yang tidak dijelaskan Allah. Selama tidak ada larangan, loh, it's okay, bagus berarti. Jadi kita jangan terlalu konsentrasi, oh ini enggak ada dalil haramnya. Loh, enggak ada dalil haramnya ya berarti halal. Jadi ketika ada jelas-jelas haram tidak bisa kita takwil-takwil lagi. Nah, tapi ada banyak yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja Nabi Adam alaihi salam. Ya kan? Boleh mendekati, memakan, meniamati apa saja. Lakin la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati satu pohon aja. Tetapi namanya manusia, justru dia penasaran. Tempo hari pernah kita jelasin ya, ketika ada tamu datang, kita kenalin rumah ini, ruang tamu ini, jelasin semua. Tapi Bapak ya, jangan sekali-kali mendekati pintu ini. Malah dia penasaran kalau kita sebut gitu. Nah, itulah sifat dasar tabiat manusia. Maka ini diperingatkan, jangan banyak nanya. Jangan banyak request, jangan banyak permohonan. Maka di dalam ayat lain ada, dalam surat Al-Hasyr itu, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Itu dalilnya hadis. Padahal aslinya, sababun nuzulnya tidak demikian. Pada peperangan pengusiran Yahudi itu meninggalkan ghanimah, harta rampasan perang. Itu dilarang meminta. Yang dikasih Rasul terima. Yang tidak dikasih, diem aja. Nah, ternyata di situ ada dimunculkan orang-orang munafik begini bilangnya, kalian orang Ansor tuh lihat Muhammad, dia bagi-bagi rampasan perang kepada orang-orang muhajirin saja, sementara kalian yang dulu menampung mereka dicuekin. Itu sebagian ada yang terprovokasi juga. Kenapa? Karena ini masalah harta. Nanti lain waktu kalau sudah sampai, yas'alunaka 'anil anfal, itu adalah fitnah harta. Di situ kenapa sahabat bertanya rampasan perang, dan jawabannya baru dijawab oleh Allah di ayat ke-41. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana, kita tadaburi itu. Nah, kenapa lihat ketika seperti itu dijawab oleh Allah di akhirnya, "Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Ini kata-katanya menarik. Kalau secara zahir letterlek itu susunannya terbalik. Waman yatabadil kufra bil iman, siapa yang mengganti kufur dengan iman, harusnya demikian ya. Kalau dibaca susunan letterlek ya. Faqad dhalla sawa'as sabil, yang baru belajar bahasa Arab mungkin ketipu ini. Waman yatabadil kufra bil iman, faqad dhalla sawa'as sabil. Yang didahulukan itu kufur. Karena kita membahasnya dari kemarin kan al-kufru wal kafirin. Itu siapa yang menggantikan kufur dengan keimanan, maksudnya bukan mengganti kufur dengan keimanan, mendatangkan kekafiran sebagai ganti keimanan. Jadi sebenarnya intinya, barang siapa yang sudah mendapatkan hidayah, dia ganti kekafiran, maka dia akan tersesat dari sawa'as-sabil. Sawa'as-sabil itu jalan yang baik, ya ada lubang-lubangnya. Itu rugi. Itu orang yang tidak berakal. Kalau dia sama-sama jurusannya sama, itu ada jalan bagus, mulus, kemudian dia mengambil jalan yang bengkok-bengkok. Nah, kalau kita, itu justru saya ambil. Ya macet. Sekarang kalau jalanan itu tidak macet, tujuan waktunya lebih jelas, lebih dekat, kita rugi ngambil jalan-jalan yang tepi becek-becek, kemudian lubang-lubang. Justru yang sawa as-sabil, jalan yang lurus, jalan yang bagus, pasti kita ambil. Nah, itu perumpamaannya. Nah, perumpamaan mengganti ini sudah pernah kita bahas ya, menjual. Jadi barang berlian misalnya, sangat mahal, itu kita punya. Itu orang punya barang bekas, kita beli dengan berlian. Nah, itu berarti rugi. Waman yatabadil kufra bil iman, yang kemarin sudah kita bahas. Labi sama syarau. Jadi sejelek-jeleknya aktivitas jual beli itu, kalau harga jualannya, harga membelinya itu lebih mahal dari harga jual, kan tertipu kita ya. Ini harusnya harga 100, kita belinya 10.000, wah itu rugi sekali. Nah, itu perumpamaan orang yang tadi banyak bertanya tapi ujung-ujungnya tidak untuk dilakukan. Jadi mohon maaf, sebagian orang ada tabiatnya banyak bertanya, tapi dia tidak punya keinginan untuk melakukan itu. Itu ada gak? Ada, tapi jangan nunjuk ke orang lain, ke kita aja. Kadang kita nanyanya itu ingin menghindar atau ingin melakukan. Itu yang perlu kita koreksi. Kadang orang banyak nanya itu intinya supaya dia terbebas dari taklif itu. Itu ada jenisnya. Oh, ini nanti di mana? Di sini. Oh, gimana caranya? Dia makin banyak bertanya itu menginginkan dia terbebas dari taklif itu. Itu ada. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadda katsirun min ahli kitab. Orang-orang ahli kitab itu menginginkan sebagian besar mereka. Jadi bohong dikatakan bahwa ketika berhubungan dengan ideologis itu terjadi toleransi, itu bohong, tidak ada. Toleransi itu dinampakkan dan itu harus. Tetapi dalam peperangan ideologis kita diperbolehkan. Makanya kalau untuk kepentingan ideologis itu tidak ada toleransi. Toleransi itu dalam amal-amal perilaku. Misalkan sahabat kita yang non-muslim, dia mau ke gereja, sudah saatnya. Oh, silakan, itu toleransi. Tapi ketika sudah misalkan dia mengkritik akidah kita, oh, tidak ada toleransi. Saya akan mati-matian membela ini akidah keyakinan saya. Mohon maaf, enggak usah seperti itu. Lihat para fans-fans terhadap apa? Klub sepak bola. Ya, fans sepak bola itu ya. Itu kan dalam tanda kutip, itu kan sebagian ada jadi akidah. Yang satu ngefans klub A, yang satu ngefans klub B. Pada saat terjadi pertandingan, itu dua sahabat ini bisa bertengkar enggak? Bisa bertengkar. Kenapa? Itu akidah mereka. Padahal itu sekedar permainan. Coba bayangkan. Itu yang permainan saja, karena sudah masuk ke dalam ranah akidah keyakinan mereka, itu dibela. Apalagi nanti terjadi kesalahan sedikit di dramatisir, oh itu mati-matian berdebatnya mereka. Ketika ada permainan yang tidak fair di situ, akan dibela. Ini baru sekedar permainan bola. Apalagi ini adalah ideologi ranahnya yang betul-betul masing-masing kita memiliki pijakan kebenarannya. Maka tidak ada toleransi dalam masalah seperti itu. Jadi toleransinya itu di luar lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah ini masuk babak baru ideologis, tidak ada toleransi. Tapi begitu, oh ini ranah Anda, oh silakan. Jadi tidak mengganggu. Mau sholat, harusnya dibilang, oh dipersilakan. Mau dia ke gereja, mau ke tempat ibadah yang lainnya, oh silakan. Ini saya hari libur, tempat ini, eh silakan. Ini masing-masing sudah memiliki tempat dan ajarannya. Tapi tidak mengganggu masalah ideologis. Kenapa? Karena sebagian besar mereka, emang tidak semua, tapi sebagian besar mereka, itu adalah menginginkan, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi mereka menginginkan, kita itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di zamannya ya. Di zaman sekarang tujuan mereka bukan yaruddunakum, tetapi yang penting enggak usah Islam. Jadi sebagian musuh Islam itu yang mereka inginkan bukan kita meninggalkan Islam, memeluk agama lain, bukan. Tetapi sekarang ada yang penting dia ninggalin ajaran agama Islam dah. Dia enggak sholat, dia enggak komitmen dengan ajaran agamanya. Yang penting itu dulu. Kenapa? Ini sebabnya adalah hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ini kembalinya kepada kemarin, orbitnya itu adalah kenapa nabinya kok bukan Bani Israel. Jadi kalau sudah hasad, orang sudah bisa gelap mata. Dan ketika gelap mata, dia melakukan tidak rasional. Jadi intinya mereka itu melakukan kehasadan menyebabkan banyak hal yang kemarin sudah kita bahas. Nah, tetapi yang menarik, nah ini yang disebut dengan toleransi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Dan ini mohon maaf jangan disalahkan. Fa'fu wasfahu itu maksudnya ampuni mereka, kemudian bermesra-mesraan dengan mereka, bukan. Fa'fu wasfahu itu, ini kan konteksnya orang kafir yang memusuhi ya, bukan yang baik-baik saja loh ini. Kalau maaf, kita punya orang non-muslim tetangga kita yang baik, ini tidak berlaku ayat ini sebenarnya. Fa'fu wasfahu itu artinya maafkan mereka. Ini luar biasa ya. Dalam konteks seperti ini kita diolok-olok sama orang kafir, disuruh maafin sama Allah. Maafkan mereka. Fasfahu, biarin. Biarin itu, enggak usah diurusin, enggak usah diladenin. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datangnya keputusan Allah. Keputusan Allah di sini para mufassirin mengartikan ketika Allah memutuskan untuk mengusir mereka. Jadi nantinya orang-orang Yahudi itu satu persatu diusir Allah. Dari Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, sampai kemudian yang terakhir Khaybar. Itu terusir. Dan setelah Khaybar tidak ada satupun manusia Yahudi di Madinah. Itu disebut hatta ya'tiyallahu bi'amri. Sabar aja, mereka nanti tidak punya tempat kok di sini. Jadi kalau kita ngurusi dia sibuk, akan selalu ada orang yang mengganggu itu. Jadi kita harus tetap melakukan itu, maafkan mereka, dan itu yang paling sulit. Gimana mungkin kita mau memaafkan orang yang mengganggu kita? Makanya nanti untuk umat Islam itu Rasul lebih ditegur Allah. Jadi ada di dalam surat Al Imran itu ya. Bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Jadi ini kalau yang kesalahan itu yang melakukan adalah umat Islam, Rasul disuruh apa? Maafkan mereka, minta ampunkan mereka, dan jangan kapok ngambil musyawarah. Itu sulit. Kalau yang orang kafir di sini suruh maafin, jangan mikirin. Tetapi berinteraksi dengan saudara kita sesama muslim, kalau mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka mau bertaubat, satu, maafkan mereka. Itu aja udah sulit. Yang kedua, itu hampir jarang dilakukan orang. Pernah enggak kita meminta ampunkan untuk mereka? Wastaghfirullahum itu kan gitu. Ya Allah, ampunilah dia. Padahal dia berbuat salah sama saya. Kemudian dia sudah minta maaf. Saya maafkan, itu sudah bagus, sudah paling bagus itu kita. Tapi Allah mengajarkan bukan itu. Wastaghfir lahum. Kamu beristighfar kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia khilaf sama saya. Itu sulit. Sulit sekali. Dan yang terakhir, wasyawirhum fil amr, jangan kapok ngambil pendapat mereka. Ya kan berarti orang-orang yang mohon maaf sekarang dia sudah divonis bersalah. Difonis bersalah nih misalkan. Kemudian dia kembali ke masyarakat, itu cenderung tidak diterima. Harusnya kan ketika itu jangan kapok lagi kita ngambil pendapat dia. Meskipun tentunya kita tetap secara proporsional. Orang ini kan pelan-pelan dia sebagai orang yang baru dengan kehidupan yang baru. Tetapi kita gak bisa mengabaikan mereka. Karena dalam Al-Quran itu tahapannya tiga kan. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr. Jadi maafkan, meminta ampun Allah untuk mereka, dan ketika bermusyawarah lagi dengan mereka meskipun pendapatnya salah. Itu kan peristiwa terjadi pada perang Uhud ya. Anak-anak muda semangat, kita pergi keluar, padahal Rasul tadinya menginginkan kita di Madinah saja. Tapi begitu Rasul sudah pakai baju perang, mereka bilang udah kita di Madinah aja. Rasul bilang ketika seorang nabi sudah memakai baju perang, pantang baginya untuk kembali lagi. Jadi beliau yang tetap mengambil pendapat orang-orang muda. Meskipun yang terjadi ya, banyak korban, bahkan paman beliau meninggal. Itu ditegur sama Allah, fa'fu anhum, ampuni mereka, maafkan mereka, wastaghfirlahum, kamu harus beristighfar untuk mereka. Dan bukan itu, wasyawirhum fil amr, jangan kapok ngambil pendapat mereka. Itu luar biasa, berarti syura itu walau bagaimanapun memiliki posisi yang penting. Nah, ini kita orang yang memusuhi demikian rupa, kita disuruh memaafkan. Dan itu saya kira perlu proses ya. Bisa gak bapak dan ibu-ibu, orang yang sangat menjengkelkan dalam hidup kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, dikomentari baik. Kita senyum, dibilang, ini ngejek apa? Apalagi kita cemberut. Jadi, orang kalau sudah gak suka, apa aja dibaca, aneh. Disenyumin, dikira ngejek. Gak negur, apalagi lebih parah. Dikasih hadiah, ini menghina apa? Kasih saya. Dikasih hadiah mahal, emang saya gak bisa lebih dari itu. Dikasih hadiah murah, jadi akan tetap salah. Nah, orang yang seperti ini, kita disuruh memaafkan. Dan wasfahu, jangan diladeni. Nah, kenapa? Hatta ya'ti Allah bi amri. Itu bahasa Allah halus sekali. Hatta ya'ti Allah bi amri itu dua. Yang mayoritas, karena kebanyakan, akan diusir Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka mendapat hidayah. Itu masuk tafsirannya juga. Hatta ya'ti Allah bi amrihi. Minal hidayah aw ta'dzib, mendapatkan hidayah atau dihukum di dunia dan di akhirat. Lihat closingnya itu gagah ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kembali kepada pertama. Jadi ini khitab baik kepada Nabi Muhammad ataupun pengikutnya sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, sanggup berbuat apa saja. Nah, itu solusi pertama, solusi eksternal. Sedangkan solusi internal itu lebih penting. Kita harus kuatkan dengan apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dua ini harus kita lakukan supaya kita tidak terganggu dengan rongrongan eksternal itu. Apa? Aqimus salah, kita sudah pernah bahas ya. Kenapa dipilih kata-kata aqimu? Dirikan syarat rukunnya, dan juga perasaan kita homing, merasa di rumah dengan salat. Wa atuz zakah, dan datangkan zakat. Bayarlah zakat, ambil zakat, salurkan. Itu bahasanya. Karena zakat itu harusnya memuliakan. Ketika kita ingin menyalurkan zakat, harusnya kita muliakan orang-orang yang menerima zakat. Jangan kita suruh dia antri di depan rumah kita, berjubel, sampai pingsan. Sebisa mungkin kita hindari itu. Lalu gimana kalau itunya banyak? Ya, kita harus evaluasi. Dengan segala keterbatasan kita, orang-orang yang... Kenapa harus ada amilin? Amilin itu fungsinya mengambil harta zakat. Dan kemudian mereka menyalurkannya. Supaya orang yang menerima zakat, dia tidak terhinakan. Supaya orang yang membayar zakat, dia tidak sombong. Karena dua-duanya itu fungsinya adalah fungsi penyaluran rizki dari Allah dan disalurkan kepada siapa? Kita sebagai penyalur rizki. Fi amwalihim haqqun ma'lum di situ. Sudah ada bagian yang jelas. Lisa ini... wal mahrum, bagi orang yang meminta ataupun orang yang terhalang mendapatkan rizki itu. Nah, ini dengan dua ini ya, sholat dan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang kita lakukan, yang kamu lakukan, itu tidak mungkin kemana-mana, akan kamu dapatkan di sisi Allah. Jadi gini biasanya, kalau ada kejelekan kita tidak diketahui orang, itu kan kita senang. Tetapi jarang ada orang punya ide kemudian gak dipakai, dia marah. Itu biasa ya. Ada punya ide, dipakai, tapi ide itu dianggap idenya orang lain. Marah gak orang itu? Marah ya. Saya punya ide A. Dalam sebuah rapat atau diambil keputusan bersama, ternyata ide A itu disepakati. Tetapi yang menyampaikan ide A itu yang lebih bersemangat adalah orang lain. Sehingga ide itu seolah-olah munculnya dari dia, padahal dari saya. Itu kan kadang kita sering gak siap menerima itulah. Kemudian dikasih penghargaan, dimuliakan, dia sebagai pahlawan. Padahal itu aslinya, idenya awalnya dari saya. Nah itu kan ide saya, kalau dipakai dia bla bla bla. Nah, kita yang demikian, kalau kita bisa lapang dada, tajiduhu indallah. Jadi, itu maksud dari kita disuruh tawadhu. Tapi ada tempatnya saya kira ya, kalau hak cipta kita dirampas, ada ini ya kita juga melakukan lain. Ini dalam beberapa hal kita seperti itu, kita jangan terlalu over dalam melakukan pembelaan. Jadi ini temanya jangan disamakan dengan kalau kita didzalimi kita diem aja, enggak, ini lain ini. Nah, innallaha bima ta'maluna basir, Allah maha melihat, basir ya, di sini yang dipakai. Dengan apa yang kalian lakukan. Jadi lihat ya, sedikit membahas Bani Israel saja. Tadi kan ngolok-ngolok ya, di komentar ya. Ini apa? Hari ini hukumnya ini, besok hukumnya berubah. Yakinlah besok lagi pasti berubah. Itu komentar itu saja. Tetapi Allah perlu panjang menjelaskan. Karena masalah mental itu masalah penting. Harusnya kan tidak. Allah langsung, lah go, langsung dikasih syariat A, syariat B. Tidak, Allah harus turun tangan ini, dalam tanda kutip, untuk membereskan ini. Loh, apakah Nabi Muhammad mentalnya terganggu? Tidak, tetapi ini nanti menjadi pijakan ketika dalam sebuah masyarakat muslim diolok-olok, imamnya harus kuat. Alam ta'lam, itu harus dibaca tadi. Anallaha lahu mulkus samawati wal ard. Pengikutnya juga dikasih kekuatan mental. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu harus dikuatkan juga. Nah, yang terakhir, yang sebenarnya ini tema baru. Nanti sambungannya dengan ayat berikutnya, tapi kita singgung sejenak. Sudah di tema yang pertama sudah selesai ya. Ketika kita diolok-olok, solusinya pemimpinnya harus kuat, pengikutnya jangan terlalu banyak nanya yang untuk menghindar. Mau lakukan, lakukan. Kalau nggak paham tanya, nggak apa-apa. Tapi lakukan, itu perintah. Kemudian banyak sholat, banyak zakat, dan yakin yang kita lakukan dari kebaikan ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu closing. Tema kedua. Wa qalu, mereka mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kalau tempo hari kita menadaburi, kami enggak masuk neraka kecuali ayyaman ma'duda. Masuk neraka mah dikit aja. Dibalik sekarang, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dua makom loh. Allah ingin menggabungkan sekaligus. Nah, ini orang Yahudi itu lebih buruk dari orang Nasrani. Karena mereka membunuhi para nabinya, mengganti kitab sucinya, permusuhan kepada orang Nasrani juga. Nanti di ayat pertemuan berikutnya kita bahas. Tapi ketika sudah ada di depannya Islam, mereka bisa bersatu memusuhi kita. Tetapi sekarang yang terjadi di sana, kita justru bisa berkoalisi dengan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena memang orang Yahudi, orang Zionis di Palestina itu udah keterlaluan. Jadi mereka ingin memonopoli. Makanya di saat itu kita bisa berkoalisi dengan orang-orang Nasrani. Tetapi dulu kan kita punya sejarah perang salib di sana. Nah, ini sejarah itu bukan untuk mengungkit permusuhan. Kita hanya ini kembali kepada masalah ideologis ya. Ketika mengatakan lan yadkhul jannah, enggak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Tilka amaniyuhum. Ini yang menarik. Para pakar bahasa ini mengupas masalah. Tilka amaniyuhum. Itulah mimpi-mimpi mereka. Padahal kalau dipikir harusnya itulah mimpi mereka. Masuk surga kan mimpi semua orang, harusnya kan satu mimpi. Tapi kenapa disebut dengan mimpi-mimpi? Apakah surganya banyak? Bukan. Jadi tilka amaniyuhum, harusnya kan tilka umniyatuhum, itulah mimpi mereka, satu mimpi mereka. Ini karena yang bermimpi banyak orang. Dan yang diajak mimpi bareng-bareng, ayo bapak-bapak sekarang kita bermimpi bersama-sama. Seolah-olah seperti itu. Jadi itu mustahil dan lucu. Jadi kan lucu. Jadi orang-orang, mohon maaf, jadi sekarang kita mahasiswa ujian, kemudian kita mogok, gak belajar, diboikot itu dosennya, kemudian kita pengen dapat A. Itu disebut tilka amaniyuhum. Itu mimpi masing-masing mereka. Ingin lulus hari ini. Amaniyuhum. Jadi sesuatu yang mustahil pasti diketawakan oleh orang yang mendengarnya. Itu bahasa satu di antara yang menganalisa. Kedua, tilka amaniyuhum itu menandakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani masing-masing nanti akan berbeda. Kalau umniyah berarti mereka punya kesatuan. Ternyata tidak. Baik Yahudi ataupun Nasrani itu persatuannya untuk memusuhi Islam saja. Di waktu itu dan sekarang. Cuman kita sekali lagi ini konteksnya akidah loh. Tidak kepada bentuk fisik. Kita bentuk fisik bisa bekerja sama dengan siapa saja. Tidak terpengaruh ini. Kalau sudah ideologis kita harus memproteksi. Kan masih ingat ya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini aman, itu ada terusannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, yaitu jauhkan kami dan keturunan kami dari menyembah berhala. Jadi proteksi nomor satu, negeri yang aman adalah aman secara akidah. Yang kita bisa melakukan kebaikan biquwah yang tempoh hari kita bicarakan bersama. Maka kata kul, katakan Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, dalilnya apa? In kuntum shodiqin. Kamu bilang akan masuk surga orang Yahudi dan Nasrani, dalilnya apa? Dan ini kita berlaku juga loh kalau kita bilang yang masuk surga saja. Tapi di dalam Al-Qur'an tidak ada ataupun di dalam hadis tidak ada yang mengatakan secara eksplisit yang masuk surga itu adalah orang Islam. Tapi yang ada adalah la yadkhulul jannah begini-begini. Akan masuk surga begini-begini ada. Jadi sifatnya. Jadi Allah tidak mengajarkan kita untuk fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Enggak boleh kita. Oh, saya nanti akan masuk surga. Itu enggak boleh. Karena klaim itu kita, semuanya masih masa depan kita itu gaib. Enggak ada klaim yang masuk surga hanya orang muslim. Meskipun itu keyakinannya prakteknya seperti itu, orang yang menyekutukan Allah tidak akan masuk surga. Tapi Allah tidak mengatakan sebaliknya. Orang muslim masuk surga langsung. Tidak ada. Tapi yang diambil itu sikap menuju ke situ. Dan ini kalau bagi orang-orang liberal, di situ kunci bahwa oh ternyata semua agama bisa masuk surga. Nah, nanti larinya kepada pluralisme. Pluralisme agama bukan. Ini kemurnian akidah, tapi Allah mengajari kita etika. Ketika kita dalam tanda kutip menyalahkan akidah atau keyakinan orang lain, itu yang disalahkan bukan orangnya, tetapi yang disalahkan adalah akidahnya. Yang dibina itu akidahnya, ideologinya. Maka di sini dikritik sama Allah, qul hatu burhanakum. Nah, kalau kita apa dalilnya? Dalilnya banyak, orang masuk surga itu dengan cara A B C D E dan sebaiknya. Beriman, tidak melakukan ini. Kan ada, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kenapa harus ana man kana yu'minu billah? Karena itu masuknya itu melalui itu kuncinya. Jadi ada syarat utamanya, baru dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya. Berbicara baik atau diam dan sebagainya. Nah, tetapi ketika mereka disuruh Allah meminta, ke Nabi Muhammad suruh minta dalilnya, Allah jawab sendiri, bala, betul masuk surga. Orang Yahudi sama orang Nasrani bisa masuk surga. Syaratnya apa? Man aslama wajihahu. Jadi intinya Islam juga. Dan Islam itu tidak harus KTP-nya diganti Islam, tapi dia berikrar syahadat, mengakui engkau sebagai utusan Allah, dan menyerahkan wajahnya. Jadi ini totalitas aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi enggak cukup saya Islam KTP-nya tapi enggak muhsin, enggak bisa. Falahu ajruhu inda rabbih, mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena tidak ada pahala yang tidak dicatat Allah meskipun tidak diakui manusia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi dihilangkan dua hal buruk sekaligus. Yahzanun itu mereka sedih masa lalu, takut itu terhadap masa depan, enggak ada. Dua hal itu tidak ada nanti di surga. Jadi kalau sekarang manusia hidup itu selalu dikelilingi dua perasaan ini. Sedih terhadap yang sudah lewat dan takut terhadap yang akan datang. Itu nanti akan dihilangkan. Ini mungkin yang bisa kita tadaburi selama 45 menit tentang satu keburukan lagi mereka, yaitu ngolok-ngolok kita, mengganggu kita. Tetapi Allah tidak mengurai itu, tapi Allah yang diurai adalah solusinya. Solusinya pemimpin itu harus kuat. Kemudian yang kedua, rakyatnya jangan terlalu banyak bertanya tapi tujuannya untuk tidak melakukan, atau banyak bertanya tujuannya justru untuk menjatuhkan pemimpin, banyak bertanya tapi tujuannya untuk membuat keruh masyarakat sosial. Tetapi harus bekerja sama dan dikuatkan dengan sholat, itu untuk internal kekuatan dia, dan membayar zakat itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Dan kebaikan kita yang lakukan meskipun diolok-olok mereka atau tidak dianggap mereka, tajiduhu intallah, akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tema pertama. Yang kedua, ketika mereka mengklaim kamu enggak bakal masuk surga, kayak gitu, yang masuk surga itu orang Yahudi dan Nasrani. Itu ada amani. Itu adalah mimpi-mimpi yang sebenarnya tidak terjadi. Dan Allah membalasnya di sini, dalilnya mana? Mereka enggak akan bisa jawab. Tetapi Allah katakan, betul orang Yahudi, orang Nasrani, kemarin sudah kita bahas ya, sabiin, orang yang menyembah berhala sekalipun, orang yang menyembah tanah, bisa masuk surga, ada peluang masuk surga. Syaratnya apa? Bertaubat, bersyahadat kepada Allah SWT. Itu menandakan masa depan semua orang sama. Masa depannya adalah gaib. Masa depan yang gaib itu tugas kita adalah untuk menggapai masa depan gaib itu dengan keimanan. Karena di sini man aslama, siapa saja tanpa kasta, tanpa melihat masa lalunya, begitu dia berikrar, bertaubat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dia berhak mendapatkan surga. Masuk surganya kapan? Urusan Allah. Surga apa? Itu urusan Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diselamatkan Allah dari penyakit suka mengolok-olok, dan yang kedua mengklaim diri kita yang paling benar. Ini dua hal yang kita ambil pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan dalam sesi dialog. Sementara itu saja, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.